dan kau kan rasakan setianya diriku. Cobalah untuk mendustai aku, dan kau kan mengerti kejujuran hatiku. Dan bila nanti kau pahami ketulusan cintaku. Cobalah untuk menjauhi aku, dan kau kan resapi kau dekat di hatiku. Dan bila nanti kau pun tahu ku bukan terbaik untukmu, lepaskan. Pergi, pergi, pergi. Malam juga. Pak. Mari, Pak.